Raqqat 'ainaya syauqan. Artinya apa, Mas? Mbah. Tapi kan ngene-ngene. Wani thayyibat zarfat 'ishqan. Ngene to. Maknane apa? Baru. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Wes. Loh, loh. Saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suaranya. Saya tahu diri, saya enggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah. Wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka, mereka enggak laku. Sebab kalau saya ditanya, orang segini banyak yang kumpul, ini siapa yang paling susah masuk surga? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya. Dua, yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Ya penceramah. Maka kalau tadi beliau mengkalkulasi 1,5 jam saya sama dengan 6 bulan beliau, kalau memang itu benar, sesungguhnya itu adalah kompensasi masuk neraka. Tolong nanti dikoreksi Pak Bupati ke Kabak Kesra, sudah setara dengan 6 bulan pendapatan penjenengan apa belum? Kalau memang benar-benar setara, insya Allah periode berikutnya enteng, jaminan jadi bupati lagi. Tapi kalau ternyata belum setara 6 bulan, ya mungkin turun level jadi ketua RT. Pak Sekda beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo, hadir Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasdim 0708, apal diapalke, Ketua, Wakil, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, bersama seluruh pejabat yang hadir, kesuwen dihitung siji-siji, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Purworejo, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Menurut saya seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari. Agar kita diingatkan kembali dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Pertimbangan kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi harus setiap hari? Supaya penceramah laris. Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh. Hampir 15 abad kita itu jauh dari Rasulullah. Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya keruh karena lumpur, kotor karena sampah. Bahasa Inggrisnya the butek. Bahkan mohon maaf, ada yang gak sekedar sungai kecil, tapi sudah jadi peceren. Got, septic tank, comberan. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin kita mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Kalau enggak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya, agar kita mendapatkan minuman. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau enggak bisa mendekat ke sumber mata air, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita mendapatkan kebersihan air tadi. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih? Para ulama, para kiai yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting jamaah sekalian, karena akhir-akhir ini mulai ada kelompok-kelompok yang anti kiai, anti ulama. Katanya apa? Kiai juga manusia, ulama juga manusia. Yang bilang gendruwo ya siapa? Apa-apa harus langsung Rasulullah, harus langsung Rasulullah. Lah saya batin, lah dapuramu itu ketemu Rasulullah ya kapan? Tanpa para kiai, tanpa para ulama, kita enggak kenal Rasulullah, kita enggak bisa sampai kepada Rasulullah. Betul? Loh, sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang anti kitab kuning. Itu juga karangan manusia. Yang bilang karangan demit ya siapa? Langsung Al-Quran, langsung hadis. Mohon maaf. Padahal orang-orang sekelas kita, kalau langsung memahami dari Al-Quran dan hadis, kayaknya utekmu, kui podo karo utekku, ora tekan, tanpa piranti yang jangkep, tanpa alat-alat untuk memahami yang komprehensif, yang lengkap, kita gak akan mampu, mohon maaf. Maka adanya kitab-kitab kuning karangan para ulama itu sudah merupakan penjabaran secara rinci dan detail dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita mudah memahami sekaligus mengamalkan. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Ibarat minum jamu campur madu, itu sudah diperes, sudah disaring, dikemas rapi, kita tinggal ngelek. Gitu loh. Gak mau kitab kuning, gak mau kiai, apa-apa langsung Al-Quran, langsung hadis. Itu ibarat mau minum madu, kepingin ngombe madu, langsung nyesep dari siletnya tawon. Ya aboh cangkemmu. Kita bukan kelasnya, gitu loh. Maka kembali saya pertegas, peringatan Maulid Nabi itu sesering mungkin, agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Jelas semuanya tahu, akhlaknya, karakternya, perilakunya, kepribadiannya, bukan hanya sekedar penampilan luarnya. Ini yang banyak disalahpahami. Halo. Lantas apa akhlaknya Rasulullah? Jamaah sekalian, dalam petikan hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sekali lagi, yang kita contoh dan kita teladani adalah akhlak, kepribadian, perilaku, karakter, bukan cuma penampilan luar. Ini sekarang kan banyak orang yang nirunya cuma penampilan luar. Jenggoten, oke. Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah, muttafaq alaih, sunnah memang memelihara jenggot. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan yang lihat-lihat, pantas apa enggak? Orang Arab itu memang jenggotnya tebel. Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan, makin ganteng, makin keren, makin gentle, kelihatan gagah. Lah jenggotmu mek rolas lembar kok. Didawake kena angin malah kok mobat mabit gak karo-karoan. Guyoke wong. Loh, ini contoh sederhana pernah saya sampaikan dalam hal berkorban Rasulullah menyembelih unta. Iya, emang binatang di Arab yang paling gede, dagingnya paling banyak dan halal itu unta. Ini artinya instruksi kepada seluruh umat dalam berkorban di daerahmu itu, usahakan yang paling afdol ya binatang yang paling besar, dagingnya paling banyak dan halal. Kalau di Purworejo ya sapi, cari kerbau saja sekarang udah sulit. Jangan maksa. Lah Rasulullah itu kan unta yang disembelih. Maka saya pengen cari yang afdol, harus nyembelih unta. Akhirnya wong Purworejo maksa, metenteng, kudu unta, nyembelih unta temen, mesti dipenjara sampe. Tangkep polisi. Lah dapat unta dari mana kalau enggak nyuri dari kebun binatang? Gini loh, Islam itu memang dari Arab. Tapi Islam enggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Rasulullah memang bersabda, "Uhibbul Arabiyyata li thalathin, li anni wulidtu fil Arab, li anna lughatal Qur'an lughatal Arabiyyah, wa li anna lughata ahli al-jannah lughatal Arabiyyah." Orang ngerti yang wes. Mulai dulu yang enggak ngerti kok. Aduh, aku mencintai Arab karena tiga hal kata Rasulullah. Satu, aku dilahirkan di Arab, maka aku mencintai Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran luar biasa bagi kita bangsa Indonesia, juga harus kita tanamkan prinsip seperti ini. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia, maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah. Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari sampai menyatakan hubbul waton minal iman. Maka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu jihad terbesar di negeri ini. Jangan salah sampean. Halo. Rasulullah pakaiannya kok jubah? Ini bukti bahwa Rasulullah menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu, satu, nutup aurat, dua, sopan. Soal model terserah, yang penting nutup aurat dan sopan. Karena orang Arab itu budayanya pakai jubah dan sorban, Rasulullah sangat menghargai, sehingga Rasulullah pakai jubah bersorban. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, yang pakai jubah dan bersorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal yo pakai jubah, pakai sorban. Abu Lahab yo berjubah pakai sorban. Bedanya apa? Beda. Berjubah pakai sorban, wajahnya cerah, indah, penuh senyum, menawan, bersahabat Rasulullah. Jubahan, sorbanan, wajahnya kereng, angker, betutut, nyaprut, kemaruk. Abu Jahal. Misalnya sampean niru pakai jubah boleh, bagus. Sholat Jumatan pakai jubah, sip. Sholat jamaah pakai jubah, sip. Menek kelopo jubahan. Urung entuk kelopo, kelopo mulurum bledos karu. Coba, kalau anda teliti Al-Quran, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan anda dapati satu ayat pun, bahkan satu lafad pun yang memuji tentang kenggantengan Rasulullah. Gak ada. Padahal Rasulullah itu ganteng, sempurna, tampan luar biasa. Rasulullah itu ganteng, tampan, gagah, keren, sempurna. Duh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf memang ganteng, tapi orang masih bisa mensifati kegantengannya Nabi Yusuf, masih bisa memandang kegantengannya Nabi Yusuf. Matanya begini, alisnya begini, wajahnya begini, masih bisa. Tapi kalau Rasulullah, tak seorang pun yang bisa mensifati, karena enggak mampu menatap wajah Rasulullah, saking gantengnya. Nabi Yusuf itu umpama rembulan, kan orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari, serengenge, orang enggak akan kuat. Matamu tidak akan mampu, siapa ngomong matamu dewe, tidak akan mampu memandang matahari itu. Itu kegantengan Rasulullah. Gantengnya Rasulullah itu sempurna, indah. Kalau bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyid, oh ya jamalu ya jamalu. Indah. Indah itu hampir semakna dengan adil. Apa adil itu? Takrifnya, definisinya, wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil. Umpama peci ini saya taruh di dengkul, zalim namanya. Nah, indah seperti itu, sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah. Payudara indah kalau dia berada di tempatnya, dada kanan dan kiri perempuan. Misalnya payudara itu tempatnya di batok sini, enggak indah. Ngono ya tepuk tangan. Mata indah kalau tepat berada di tempatnya. Misalnya mata ini terlalu dekat dengan telinga, tidak indah itu. Jadi indah itu proporsional, pas sekali. Itu Rasulullah. Maka diriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti Umar ibn al-Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah enggak kalah jangkung, masih lebih gagah Rasulullah. Kalau lagi jalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah enggak terlalu kelihatan jangkung. Memang mukjizat. Udah ganteng luar biasa. Tapi Al-Quran enggak ada yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik sejagat raya. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kepintaran Rasulullah, kepandaian Rasulullah. Padahal keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan Anda jumpai adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jamaah sekalian, kalau kita umat Rasulullah, maka nilai kita bukan dari tampang. Andaikan nilai manusia dari gantengnya, gak klebu bro. Wong wajahmu pas-pasan. Bukan dari kecantikannya, bukan dari bodinya. Sorry, maka ibu kalau dikasih body agak bagus, wajah agak cantik, jangan kentir. Mentang-mentang bodine apik, wajahnya ayu, masya Allah, lem laku ti jentit jentit jentit jentit jentit. Kayak sirai pek gopek gopek gopek gopek gopek. Ditanya baik-baik sama teman, arep nyanti mbak, enggak level. Kan itu kok. Juga bukan dari nasab keturunan, juga bukan dari kekayaan, juga bukan dari jabatan duniawi. Dikira kalau jabatannya paling tinggi bupati, terus mesti derajatnya paling tinggi, enggak. Bupati jabatan nopo. Makanya aku mulai dulu ditawari enggak pernah mau. Mending kayak gini, renes. Loh, kalau di forum kayak gini, kiai ketemu sama bupati, kiai nyangoni bupati, enggak ada undang-undangnya. Enggak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahi sangu ke kiai, wajib hukumnya. Kalau ingin terpilih kembali. Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi 6 bulan kerja. Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya. Kadang 2 bulan kalau lagi dapat proyek. Teken tok neret teret teret teret. Nek gak konangan KPK. Sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati. Kadang-kadang bupatinya gak tahu apa-apa, terjebak sama anak buahnya yang pengkhianat-pengkhianat itu. Tahu-tahu bupatinya diciduk, OTT, operasi tangkap tangan. Padahal bupatinya gak roh apa-apa. Anak buahnya sih udah kurang ajar nih. Makanya cari anak buah yang benar. Ada anak buah itu kalau di depan, siap Bapak, siap Bapak, siap Bapak. Tapi nikung dari belakang. Sama Kapolres juga gitu. Dikira kalau di depan beliau siap komandan mesti patuh, enggak. Kadang-kadang ninggal tau tak genteni ngono. Ijin komandan. Saya itu biasa gojloki polisi. Wong di pundaknya udah bintang 2, bintang 3 aja tak gojloki, apalagi baru melati 2. Apa maneh kuwi lagi seret-seret-seret.

Nah, nanti selesai baru nanya, apa sing diguyu mangen? Mesti barokah. Sama zikir, enggak ngerti artine. Tak apa-apa, terus zikir. Ada istighosah, ikut. Enggak ngerti artine, ora apa-apa. Melu. Jangankan sampean. Yang mimpin istighosah itu kadang-kadang orang ngerti artine. Ngapunten Kiai, ngapunten. Ngapunten. Ya oleh gelo-gelo ya ora karuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusqul khaira illallah. Artine napa, Mbah? Raro. Zikir orang ngerti artine, ora apa-apa. Ngertimu ya ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sapa? Gusti Allah yang kita zikiri udah ngerti. Asal kita nyebut, zikir itu kan nyebut. Asal kita zikir nyebut, Allah tahu dah. Padha karo sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu. Makanan ini, minuman ini. Penasaran, ini kok ada minuman es mega mendung. Apa ini? Enggak ngerti es mega mendung itu jenis minuman apa. Zikir sebutan ke pelayan, Mbak, es mega mendung. Padahal enggak ngerti sampean, tunggu 5 menit datang itu esnya. Paham? Sampean Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Enggak ngerti artine, datang yang kamu inginkan, Allah tahu yang terbaik buat kamu. Understand? Kayak solawatan, terus terus solawat terus gemakan solawat terus. Gak tahu maknanya, gak apa-apa. Solawat terus, pasti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira mereka-mereka ini tahu artinya yang dibaca. Menang gaya netok. Katek ditambahi puisi. Dek tarhim diterjemah, ono sing ora pas leh nerjemah. Wileh mu nyontek teko ngendi? Duh ndak apa-apa, ndak ngerti artinya ndak apa-apa, teruskan bersolawat, terus-terus dan terus bersolawat. Kadang mengtuk gayane tok. Ekspresine yo kaya menjiwai. Kan penampilan acting. Aku ora iso meng trimo acting. Raqqat 'ainaya syauqan. Artinya apa, Mas? Mbah. Tapi kan ngene-ngene. Walil thayyibatan zarfat 'ishqan. Ngene ta? Maknane apa? Baru. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Shalli 'ala Muhammad. Wes. Saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suaranya. Saya tahu diri. Saya enggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah. Wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka, mereka enggak laku. Saya tahu diri. Maka tadi bupati sambutan tak tunggu. Tak tunggu keluar dalilnya apa enggak. Kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih ambil aku. Lo wilayahku diserobot. Untung enggak ada dalil yang keluar. Enggak jadi pulang. 6 bulan lewat enggak masalah. Harga diri, bro. Wilayah saya mau diserobot. Saya juga enggak mau merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran. Ngono, ada teritorialnya sendiri-sendiri. Lu enggak ngerti artinya enggak apa-apa. Lah baca Quran enggak ngerti artinya, enggak apa-apa, terus aja baca. Nanti difahamkan nama Allah. Percaya enggak? Halo. Iki nek bahasa Indonesia terus koyoke ono sing ora mudeng wong Purworejo. Ya dicampur Jawa enggak apa-apa nggih. Sampeyan maca Al-Qur'an ora ngerti artine ora apa-apa, ora paham maknane ora apa-apa, terus wae leh maca. Engko difahamke karo Gusti. Kayak gini loh. Sampeyan itu orang Jawa, enggak ngerti bahasa Madura. Tinggalnya di lingkungan Madura. diajak omong-omong sama orang Madura, mau saja, gembel terus karo wong Madura, nanti minimal faham karepe wong Madura, walaupun gak bisa ngomong ke, tapi faham karepe. Loh, saya ini gak bisa bahasa Inggris, jujur, tapi sering diundang ceramah ke luar negeri. Gak percaya tak antem ya. Buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, metu. Nembok ketik Agus Bastian Korea Selatan, gak ada. Pantene iya kok Anwar Zahid Hongkong, sak pirang-pirang. Saya gak bisa bahasa Inggris. Kalau di imigrasi, di luar negeri, komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma dua, yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya gak bisa ngomongin, tapi saya faham karepe. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil. Ya uswe-uswe nek bayi itu kecil. Yang besar bapak eh. Terus bayi ini pun jenengan jauh omong-omongan bu, jenengan faham karepe bayi mboten, mboten, mboten faham omongannya bayi, gak apa-apa, gak paham ya wes, jangan ngomong wes. Nanti lama-lama ibu faham karepe bayi, walaupun gak iso ngomongnya, faham kok karepe. Dan itu terbukti, bayi ditidurin malam, tengah malam terjaga, melek, nangis karo sikile mancal-mancal. Ibu faham karepe kok, pipis iki anake mesti pipis iki, mangkane nglilit lah pipis kok. Berarti minta ganti popok. Begitu diganti popok, angler lah turu. Tanek, enggak lama ngelilir meneh. Sambil setengah, enggak bukan. Wong ini bayi kok. Bayi. Ya setengah nangis sambil nepok-nepok dadan. Apa-apa-apa-apa. Mama-mama, apa-apa-apa-apa. Ibunya faham kok karepe. Ngelak ya sayang. Kehausan. Sayang ngelak berarti njaluk pentil. Faham kok. Weh langsung dijukuk ke yuk, diterogoh srek. Diodo srek, diuntir wer. Loh, ini kok nak jurusnya bro. Ora syukur njukuk. Jurusnya ya telu kuwi. Terogoh srek, diodo srek, untir wer. Loh, itu bayi nangis kayak apa kalau udah dijejeli pentil meneng. Soalnya kuwi pengapesane. Apa wae lek wis kena pengapesane anteng. Tapi yang nurung kena pengapesane ra iso mandek. Kayak hidung no, keluar darah terus irung mili getihe terus napa namine cara mriki mimisen niku nek urung ketemu pengapesane ra iso mampet tok dijujuli kapas tetep mili getihe dikai gombal tetep mili getihe sampean pasangi baut ukuran pas set set set set, set. Tetep mili getihe mergo dudu pengapesane bareng ditempeli daun sirih templeki godhong suruh plek plek mampet iku pengapesan. Pengajian ono bayi nangis karo ibune disenani meneng ibu isin ngene iki ra ngira meneng apa maneh nganggo dicethot ya meneng parah meneng parah meneng parah ya meneng parah malah banter pengen meneng jejeli pentil. Iku pengapesane ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya. Bapak juga harus tahu pengapesane ibu-ibu istri itu pak halo dengerin apalagi punya istri yang lumayan cerewet ngomel lewis kadung ngomel adek orang iso mandek mandek-mandek nek keturon tok kalau ketiduran berhenti dia wis keturon nih lo begitu bangun iso nerus kemeneh ya runtut judule podo wonten ngoten wonten ngoten ibu-ibu sing ngoten niku wonten niki wonge teko pak aku ngerti pokoknya wonge pakai kerudung warnanya kuning. Yang ngerasa, yang ngerasa. Kalau udah ngomel gak bisa berhenti. Bapak, istri itu kalau lagi ngomel terus dinasihati, percuma pak. Itu bukan kelemahan, bukan pengapesannya pak. Apalagi didalili, mendal pak. Dimarahi, makin kenceng. Pengapesannya apa? Tempeli duit, plek. Mingkem. Terus mundur alon-alon. Serut, serut, serut. Sepi gak ada suaranya. Kayak istri kalau lagi marah pak, istri lagi ngambek, itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek, jalannya itu seringkut. Dot seledot, sentiet. Seringkut, dot seledot, sentiet. Masuk kamar, pintu tutup, brak. Ngapain di dalam kamar? Blek, mengkurep. Perempuan kalau lagi ngambek, gayanya mesti mengkurep. Lah bapak, wong wedok kuwi lek wis mengkurep ngono kuwi, pak. Cuti-cuti aneh angel. Walaupun dicutik pakai linggis, gak kena. Apa maneh linggis mundek ngono kuwi? Gak iso. Nah, pengen melumah gak usah pakai nyutik, pak. Wis gendelke duit. Wis elehno pinggire, plek, ndak usah ngomong udah, tinggal ke kamar tamu, ke ruang tamu. Duduk aja. Tunggu 15 menit. Kula ana wong wadon klemer. Lewat samping-sampean gawe netah apa piye. Tadi seringkut, saiki gawe teh apa piye. Itu pengapusane. Subhanallah. Nyampe mana tadi ya? Orang yang baca Al-Qur'an itu sama dengan omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Sapa sing kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Maca Qur'an kuwi persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget wong iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampean lho iso omong-omongan karo bupati. Wis gaya sampean. Aku mau ketemu Pak Bupati. Ngobrol suwe mau. Gaya. Padahal baru bisa ngomong sama bupati. Le bupati le pangkat apa? Ngono wis gaya sampean. Ya sawangane wis pati nanti dikawal. Nggo pulpen ora gelem gawa dhewe. Njaluk digawake asisten. Map njaluk digawake asisten. Padahal pulpene bupati juga sampai sak kentol to gedene. Lha kan pernah saya sampaikan, orang itu makin tinggi jabatannya, makin keple. Makin lemah. Masa bawa map aja enggak kuat? Dulu rungokne apa? Waktu masih bribda. Waktu masih bribda, ngangkat beras sekarung yang biasa. Sekarang begitu AKBP, bawa tas enggak kuat. Bawakan tas saya. Jadi mundak dhuwur pangkate mundak keple. Jadi luwih kuat ngene-ngene iki. Muga-muga gak mundak-mundak pangkatmu. Ya Allah, lah orang kalau bisa omong-omong sama Allah, sering baca Al-Qur'an, sering omong-omongan sama Allah, berarti akrab sama Allah, orang dalam. Tuh, siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati? Berarti dia akrab sama Pak Bupati, orang deket Pak Bupati, orang dalam Pak Bupati. Betul? Lah ini sering omong-omongan sama Allah, berarti orang deket Allah, orang dalam. Top. Makanya yang ahli baca Al-Qur'an, besok hari kiamat enggak usah cari alamat surga. Kok begitu? Baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia, dibimbing menuju ke surga. Enak kan, kita nggak begitu pengalaman daerah sana, udah ada yang jemput. Enak banget. Sekarang pingin keluarganya bahagia apa enggak? Pingin keluarganya bahagia apa enggak? Perbanyak baca Al-Qur'an di rumah tangga. Apa hubungannya keluarga bahagia dengan baca Al-Qur'an? Jamaah sekalian, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami istri. Lah suami itu manusia, istri juga manusia. Jadi wong rumah tangga ku gatok ke wong ketemu wong. Kenapa nggih? Lah wong kuwi asline kuburan. Jadi yang ada di sini semua ini kuburan semua. Loh, enggak percaya. Wong itu kuburan. Jujur dijawab. Bapak Ibu pernah makan daging sapi apa enggak? Pernah, berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampean. Cantik-cantik ternyata kuburan sapi. Pernah makan sate apa enggak? Sate kambing? Berarti wis tau ana wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ada tongkol dikubur nang weteng sampean. Bahkan sekarang ada orang doyang tekek. Landak. Halo. Kuburan ini. Kuburan. Jadi suami istri itu kuburan ketemu sama kuburan. Makanya jangan heran kadang-kadang ngono-ngono ketemu bojo iso wedi girap-girap. Pantes soalnya ketemu kuburan. Lung istri di rumah itu suami datang enggak seneng, malah penyakit wis teko. Begitu suami masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paringi sabar Gusti, paringi sabar. Enggak heran karena memang ketemu apa? Kuburan. Ya Allah, terus omong-omongan itu berarti kuburan omong-omongan sama kuburan. Terus makan bareng berarti kuburan makan bareng kuburan. Masuk kamar berdua berarti kuburan berduaan di kamar bersama kuburan. Habis itu terus kelon. Berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus nolek kelon. Suwe-suwe metu kuburan cili. Noh. Nah, kuburan cilik iki mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe terus dipindoni nek kelon terus metu kuburan cilik meneh. Mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe pindoni meneh nek kelon metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan. Kadang satu rumah ada kuburan 10. Lah kuburan itu punya watak angker. Angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Qur'an. Enggak percaya? Cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai khatmil Qur'an, pakai bacaan Al-Qur'an. Nanti keangkerannya akan terkikis, terkikis, terkikis, lama-lama hilang. Orang yang tubuhnya itu kuburan. Maka nek bojomu pas nyaprut lambene lincip metu kuburane. Itu sering bacakan Al-Qur'an. Enggak salah, istri lagi marah disuwuk itu enggak salah. Enggak salah, sialnya ngomel. Laki-laki enggak benar ini. Diam dulu, tunggu kalau dia tidur. Begitu tidur, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebel mbon-mbonane. Lho, engko mak lampir ini pelet gerandong minggat. Gitu lho. Nah, ibu juga harus antisipasi. Kalau merasa siangnya habis ngomelin suami, siap-siap malamnya mesti disuwuk. Maka yang baik pura-pura tidur dulu. Begitu suami mengendap-endap, terus ke dang mrene pura-pura tidur. Suami aku dibidah. Begitu mau ditiup, we. Gak mandi. Iya. Tekoke bupatimu 6 bulan kerja tenan ora.